Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Ini kelanjutan dari pengertian naibul fa'il ya. Naibul fa'il adalah isim yang dirofakkan yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Ay allazi hudifa fa'iluhu wa uqima maf'uluhu muqamahu. Jadi naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang fa'ilnya dibuang dan maf'ulnya ditempatkan ke tempatnya fa'il. Jadi maf'ulnya ditempatkan ke tempatnya fa'il. Fi raf'ihi ba'da an kana mansuban. Jadi setelah maf'ul menempati tempatnya fa'il, maka maf'ul itu memiliki hukum fa'il, yaitu rofa. Maf'ul yang asalnya nasab berubah menjadi rofa. Jadi maf'ul menempati tempatnya fa'il dalam hal i'rab rofa'nya. Setelah maf'ul itu semula i'rabnya nasab. Wasoro umdatan ba'da anka nafadlatan. Dan maf'ul yang menempati tempatnya fi'il, yang menempati tempatnya fa'il itu menjadi ma'mul umdah. Umdah ini pokok ya. Menjadi ma'mul yang pokok. Pokok dalam arti tidak berupa keterangan, tapi menjadi pokok kalimat, tidak bisa dibuang. Itu namanya umdah. Walaupun sebelumnya maf'ul bih itu termasuk fadlah ya. Jadi ma'mul itu dari sisi boleh dibuang atau tidak, dari sisi dibutuhkan kalam atau tidak, itu ada dua. Ada ma'mul namanya umdah, ada namanya fadlah. Yang umdah ini subjek atau predikat ya. Subjek atau predikat itu namanya umdah. Selain itu, keterangan itu namanya fadlah ya. Fadlah ini yang mencakup keterangan waktu, keterangan tempat, alasan, dan lain-lain. Itu fadlah. Ya, maf'ul ini asalnya fadlah. Tapi setelah menempati tempatnya fa'il, maka berubah menjadi umdah. Asalnya boleh dibuang maf'ul itu. Tapi setelah menempati tempatnya fa'il, dia tidak boleh dibuang. Jadi, sisi yang ditempati maf'ul, sisi fa'il yang ditempati maf'ul itu ada beberapa ya. Wa wujubi ta'khirihi anil fi'li ba'da an kana ja'izahu. Setelah maf'ul menempati tempatnya fa'il, maf'ul itu harus berada setelah fi'il. Padahal sebelumnya di saat masih menjadi maf'ul, maf'ul boleh berada di depan fi'il. Jadi kalau fa'il itu harus ada setelah fi'il. Kalau maf'ul tidak harus berada setelah fi'il. Artinya maf'ul itu boleh bertempat sebelum fi'il. Nah, kalau ada maf'ul yang menempati tempatnya fa'il, maka hukum fa'il, yaitu harus berada setelah fi'il, hukum itu dimiliki oleh maf'ul yang menempatinya. Kemudian wattisalihi bil fi'li ba'da an kana ja'izal infisal. Dan hukum fa'il yang dimiliki oleh maf'ul yang menggantikannya adalah maf'ul itu tidak boleh terpisah dari fi'il, harus sambung dengan fi'il. Padahal sebelumnya maf'ul boleh terpisah dari fi'il. Antara maf'ul dan fi'il itu boleh dipisah dengan kalimat. Tapi antara fi'il dan fa'il tidak boleh dipisah. Jadi hukum fa'il dimiliki oleh maf'ul yang menempati tempatnya. Wa ta'nisil fi'li li ta'nisihi. Ini yang terakhir ya. Hukum yang terakhir. Bahwa maf'ul yang menempati tempatnya fi'il harus diberi tanda. Maf'ul yang menempati tempatnya fi'il, kalau mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Jadi, hukum itu juga dimiliki oleh maf'ul. Jadi dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum-hukum yang dimiliki oleh fa'il, hukum itu bisa berpindah ke maf'ul yang menempati tempatnya. Hukum yang berpindah itu ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ada lima ya. Ada lima hukum yang berpindah ke maf'ul bila maf'ul menempati tempatnya fa'il. Yang pertama adalah i'rab. Ya, i'rab ya, yaitu rafa. Yang kedua adalah umdah. Ya, umdah tadi penjelasannya tadi. Yang ketiga adalah mengenai letaknya ya, letak harus ada setelah fi'il. Yang keempat tidak boleh dipisah dari fi'il. Dan yang terakhir harus memberi tanda mu'annas pada fi'il bila maf'ul yang menempati fa'il berupa mu'annas. Ya, semoga bermanfaat ya.